Ya, mitra bisnis, kalau Anda termasuk orang yang susah membaca momentum sehingga karir Anda terhambat atau peluang Anda untuk mencapai kesuksesan juga jadi tertunda, langsung saja konsultasikan masalah Anda itu kepada Bung Kavi Kurnia yang sore hari ini sudah bersama saya. Dan untuk Anda yang ingin mengkonsultasikan masalah Anda itu, silakan kirimkan SMS pertanyaan atau pernyataan ke line SMS kami di 9122. Formatnya ketik PAS, spasi nama Anda, spasi pesan atau pertanyaan Anda, dan sekali lagi kirimkan ke nomor 9122. Oke, saya lanjut lagi. Tadi kita sudah bahas pertanyaan dari Bung Apep, lalu juga dari Jeng Debora. Sekarang kita akan lihat buat Jeng Leti nih yang sudah terlanjur stuck di kantor katanya. Nah, gimana caranya baca momen? Tadi Anda secara off-air bilang, keluar aja dari kantor. Iya, kan gini ya. Kalau macet, iya. Kalau dia bilang kan istilahnya dia bilang dia stuck, macet. Macet. Yeah. Loh, kan gampang. Cari jalan supaya Anda nggak macet gitu kan. Jadi contoh nih misalnya, ada orang mengatakan, aduh saya tuh jenuh, saya tuh saya bosan, saya boring, bosan. Kenapa? Gini-gini kayaknya, aja hidup gitu. Iya, karir saya udah mentok di perusahaan ini. Saya bilang, ya udah keluar aja dari perusahaan itu. Dia kaget. Terus yang hidupin anak bini gue siapa ya gitu? Saya bilang bukan keluar begitu, maksudnya cari kerjaan yang lebih ini dong, yang lebih menantang dong, lebih challenging gitu kan, ya kan? Tapi kan kadang-kadang begitu. Jadi momentum itu ada, ya kan? Tinggal tergantung Anda mau atau tidak gitu loh, menggunakannya. Jadi kalau nggak ada istilah kata bahwa ya Anda itu udah macet. Udah stuck gitu, nggak ada. Tinggal tergantung bagaimana Anda mau menggunakannya gitu. Tapi tinggal caranya Anda bisa baca momentum itu juga tadi ya. Oh iya. Tapi benar nggak sih momentum itu bisa dikondisikan gitu? Kalau kita sudah sangat terlatih, dan kadang-kadang ada beberapa situasi momentum yang terjadinya karena situasi dan variabel tertentu, kita bisa bikin. Nah, kita create gitu ya momentum itu justru gitu kita ya. Kita create gitu. Gitu. Gimana caranya coba? Contoh, orang yang jualan properti. Oke. Okay? Nah, kebenaran ada yang nanya soal properti nih. Pasti Swanto nih ya. Iya, okay, kan ada jualan properti. Gitu loh. Nah, biasanya tuh kan kalau orang datang gitu loh. Nih ya. Mereka yang jualan properti itu tuh udah taktikal gitu loh. Pertama dia nawarin produknya apanya segala macam. Kalau dia lihat gitu loh, dia lihat bahwa kliennya tuh, calon kliennya atau prospeknya itu rada-rada tertarik gitu loh, berminat apa segala macem. Berminat sama Pak Siswantonya apa propertinya? Propertinya. Sama propertinya. Propertinya, oke. Kalau berminat sama yang jual, berade gitu ya. Tapi momentum juga kan itu. Iya, kalau dia jomblo. Kalau dia kagak jomblo. Runyem. Nah, jadi kan ya, kalau begitu dia udah, begitu dia lihat nih, wah, prospeknya rada-rada minat, biasanya dia hajar tuh dengan menggunakan momentum. Diskon. Iya. Yeah. Okay. Pak, kalau Bapak beli sekarang, diskon sekian, hadiah sekian. Nah, itu biasanya sama momentum itu diciptakan, gitu. Nah, itu dalam berjualan itu umum sekali, biasa sekali. Apakah itu di properti, di mobil, di asuransi, dan segala dan seterusnya. Dan seterusnya. Pokoknya momentum memang sebetulnya bisa di-create gitu ya jadinya. Okay. Jadi, misalnya contoh, misalnya kalau kita sering beli parfum atau beli kosmetik gitu ya, kita beli satu gitu loh. Terus biasanya selalu aja promosi itu tidak diberitahu di depan, tapi begitu kita mau bayar dia bilang, waduh, Bapak sayang sekali, Bapak kurang 100 ribu nih, kurang 100 ribu. Kalau Bapak belanja lagi 100 ribu, dapat anu. Jadi biasanya begitu. Oke, atau bikin momentum tanda tangan di atas pusar gitu kan. Itu momentum juga. Tapi nih pertanyaannya Pak Siswanto agak berbeda nih ya. Tadi kan kita bicara soal marketer properti ya. Pak Siswanto memang marketer properti. Dan pertanyaannya, apakah kalau saya sering diminta membantu jualin produk lain selain properti, apakah itu momentum yang harus dicuri atau malah bikin kita nggak fokus jadinya, bos? Nah, itu dia. Bisa saja gitu loh. Jadi misalnya begini ya, kadang-kadang kan kita terbuai, misalnya umpama ada seorang ini, seorang salesman gitu loh. Dia jualan, kadang-kadang salesman itu karena lebih gampang atau lebih pasar lagi trennya ke arah ke kanan gitu loh. Dan dia menjual produk itu, kadang-kadang dia lebih asik jualin produk orang lain atau produk-produk yang tidak ada hubungannya dengan dia daripada jualan dia. Akhirnya produk dia bisa aja terlantar. Jadi itu bisa banget. Tapi kalau itu mah sah-sah aja ya, kalau memang itu lebih menguntungkan kenapa gak diambil begitu kan? Iya, tapi kalau gue bosnya gue pecat. Pasis, jangan sampai punya bos kayak dia nih. Gue pecat ya. Lu bukan jualan barang gue, lu jualan barang orang gitu kan. Enak aja lu. Oke, baik Pak Sis, sebaiknya memang momentum bisa juga, tapi yang pastinya kalau memang momentum itu lebih menguntungkan ya gak ada masalah dong dipecat gitu kan. Iya kan? Bisa aja. Oke, saya masih punya berapa pertanyaan melalui SMS, saya akan segera bahas, tapi tetaplah Anda bersama kami, dan kalau Anda masih punya pertanyaan, langsung saja kirimkan pertanyaan Anda ke line SMS kami di 9122, formatnya ketik PAS, spasi nama Anda, spasi pesan atau pertanyaan Anda, dan sekali lagi kirimkan ke nomor 9122. Kami akan segera kembali setelah berapa selingan berikut ini.